Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an lil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallikum al-kitab al-hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 151-152. Menika ingkang damel kita judul pengaosan dalem menika. Alhamdulillah, selajan mulai sore wau Jawa, ternyata waktu pengajian dipun paring pangerang dening Allah Ta'ala, sehingga kanca-kanca sawirawu wonten ing Masjid Agung Bangil perlu pengajian iki, monggo dipun paring manfaat dening Allah Ta'ala. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang kita mensimak, melihat dan menyaksikan TV, masya Allah, wonten ing Irak enten tokoh Syiah yang mengatakan dengan lantang bahwa Siti Aisyah radhiyallahu an yang sebagai garwane Kanjeng Nabi termasuk ahli neraka, termasuk mungsuh Gusti Allah. Ngoten jarene ya napa? Siti Aisyah radhiyallahu an saranjang kali Kanjeng Nabi. Siddiq radhiyallahu an mertuane Kanjeng Nabi. Makam beliau berdampingan kali Kanjeng Nabi. Abu Khattab radhiyallahu an mertuane Kanjeng Nabi. Makamnya berdampingan kali Kanjeng Nabi. Kok iso-iso nih orang tiga ini dari musuh pebuyutan orang-orang Syiah. Berarti yang kita teliti, oh lek ngono wong Syiah iku sasaran nak awer sikut boten. Sasarannya bukan hanya Umar Khattab boten. Lebih-lebih sasarannya bukan Syiah Aisyah boten, tapi sasaran utama adalah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu an tiap malam bergantian kali kaji Nabi sak liyane ngilir garwane. Jarine mungsuhne Allah Ta'ala jari Android TV niku. Akibatnya wadal dal dal dal, mereka sendiri yang hancur, mereka sendiri yang banyak korban. Salah dhewe. Kulau sore sirwau ketamuan guru kulo Al-Hafidz Zaid bin Husin bin Ahmad bin Ghorib Al-Hamid Pasuruan. Kata beliau, Nur ya baik lah baik intir ruang, mulutnya orang-orang Syiah itu najis. Beliau sangat masih ada kirimannya Habib Asa Ahmad bin Husin Abu Bakar. Beliau mengajar apa sebab ngomongnya masya Allah kotor. Ini kau Aisyah dari mumsuni Allah Ta'ala, Aisyah rada Allah jadi ini ahli rokok di internet, dan itu juga dijelaskan di TV. Kalau bahasa negara perkuane dal masyaallah. Ya salah dhewe krana cangkeme niku najis, otomatis sing diomongno najis, kotor, Pak. Lho ngene iki kok diikuti gitu, Pak. Kok percaya apa bet Z? Ya krana siji krana fanatik. Dua krana bahlul bodoh kalau ngaji. Titik, betul itu. Betul kata beliau. Krana siji ora ana sing asik fanatik kaya ngene iku mesti salah-salah diikuti krana fanatik. Asobah. Kedua krana gak gelem ngaji. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau itu diucapkan di Indonesia, mbok entek wong sing ada Indonesia. Lebih-lebih diucapkan di Jawa Timur, wabil khusus diucapkan di negeri Pasuruan, khusus bagil, mbok. Aja takut hasbullah, temenan iki. Saya sebagai jarine kanca-kanca sesepuh Aswaja menghimbau kepada anggota-anggota Aswaja. Kalau itu terjadi di Banggil, jangan lekas-lekas temuntasi ojo. Yang perlu kita napa niku jaga keamanan. Kita jaga ketertiban dan kita jaga kerukunan. Pacang siap bot kalau apa rukun? Ya, kita jaga keamanan, ketenangan dan ketentraman setrip kerukunan antara kita sendiri. Kalau ada orang yang mengatakan begitu, kalau memang betul-betul ada, kula sebagai sesepuh Aswaja siap untuk datang ke rumah itu orang itu. Apa maksudnya ngomong itu? Dan besok saya melibatkan aparat keamanan dan ini polisi. Apa kamu ini ngono? Kalau ini ngono akibatnya apa? Oh, saya berani. Berani. Bila wong siap ngono dimanggil. Kira-kira entek deh. Kira-kira entek deh. Kira-kira. Ayo apa Pak? Aisyah radhiyallahu an seranjang kali ngaji Nabi sak pertunjuk ngaji Nabi serumah Rasulullah dikatakan Aisyah mungsuni Allah Ta'ala Aisyah alin roko inna lillah wa inna ilahi roji'un. Kok pipit kok kebajut temen mereka ini cocok hai bu Z dinusin wau omongan wong saya itu najis sebab sing diomong najis pangane najis itu sudah. Sekali lagi saya menghimbau khusus anggota Aswaja, kalau terjadi seperti itu dimanggil jangan lekas marah. Kita jaga ketertiban, keamanan dan napa niku nggih ketenangan. Moga diparani wong sing mulya diparani. Dan kita melibatkan keamanan dalam ini polisi. Mari apa sing kok matur. Seperti kita terangkan, pernah terjadi di Malang. Ono si awetok pidato di Malang ngilokno Aisyah radhiyallahu antek wis. Si ambangil edok. Sange kak disidine ya liatip kak ketemu-ketemu blae iki teman. Iki ketemu kebedar rong bangil iki mbok. Iki kan ana temenan iki temenan. Atsatos. Masya Allah. Lho ngoten iku diwali. Kok malah wong sing pengajian Aswaja sing diawasi, mereka-mereka ndak diawasi. Karena apa? Kira-kira, Adem kali ya. Jadi iki mun kenyataan. Subhanallah. Di Irak berapa puluh yang mati. Nek bom. Ini masya Allah luar biasa Pak, luar biasa. Niki turun di India, di Pakistan, yuk gara-gara mereka. Karena apa? Gitu. Kali ini kita sehat binusin karena fanatik dan karena kebodohan mereka. Niki kaping kali kulo jeneng Sabtu kali Habib Nizar bin Ali bin Salim bin Syaubakar Kali Mukarram Ustaz Nurul Adi bin Gini Patah Kali Al-Mukarram Habis jadi Ustaz niko pandaan niko Irham ngaji datang Al Habib Ahmad bin Husin bin Abu Bakar As-Sakaf. Beliau mengatakan bahwa Syiah itu sejak Ali bin Abi Thalib sudah ada. Bahwa Syiah itu sejak Ali bin Abi Thalib sudah ada. Tapi siap betul-betul siap sih jujur ini selesai ini dengan terangan terima sahabat ini yang kedua kan perengakan ya ini beliau niku maha hadis niki waduh kalau doi irong dirom bengi gak ketemu ketemu soh Muhammad bin Husin maca hadis ini gimana Habib di kitab Subulus Salam Nur salahnya belum marom gak apa-apa. Tak tahu, wah, dolek rong, jirong bengi, tak dolek buat kepanggil. Aku keringat, oh iyo, aku belum tahu mau iki aku tahu gak di 10 salam, di Bukhari, panggil. Ketemu di Bukhari, bab fika cil asir, betul, ketemu. Bab wujub fika cil asir, bab merangno difikat. Dicabutnya orang sing ditawan, ditebus. Ono wong Islam ditawan wong kafir, ditebus dengan uang baitul mal. Berapa juta? Silakan. Apa gak pantas wong Islam dikawan ditawan wong kafir. Niku mesti fikak. Kaping kali iki menika bab la yuktalul mukmin bil kafir. Ono wong mukmin membunuh orang kafir. Termasuk Syiah, ojo jihad. Ojo didendoto saking mulyane orang-orang Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Ngene iki. Kalau padha si Pak Tetah Ahmad bin Husin mek khusus ulul salam ngeten tok. Ternyata juga di kitab Subulus Salam ing menika halaman mah juz 3 halaman 234. Ayo diwaca semakin. Rukono, ayo disimak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Juhaifah radhiyallahu an. Iki ingin tahu apa sih Syiah itu apa? Ada lho. Abi Juhaifah niku tanggut datang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Annahu ing saat mene Abi Juhaifah iku kola matur Abu Juhaifah kultu takon ingsun li aliyin Abi Thalib radhiyallahu an Sayyidin Ali hal indakum syai'u minal wahyi ghairil Quran nopo sampean ku nyimpena sesuatu wahyu saking Allah Ta'ala sakliyane Quran. Ayo diwaca niki mangkin ya ayo sing duwe-duwe diwaca niki. Yang punya-punya ini dibaca nanti. Tuku ore jaluk-jaluk tok ae ya. Insyaallah selawe ibu murah. Isi ini masyaallah. Itu sudah saya baca 8 kali niki. Khatam, khatam, khatam. Senenge masyaallah. Sampe nang bojo lali menan ya. Sampe ngrangkul bojo lali, saya senenge. Ayo nanti dibaca. Qultu li aliyin hal indakum syai'un minal wahyi ghairil Qur'an. Sayyidina Ali sampean gadhah sesuatu yang merupakan wahyu sakliyane Qur'an. Jawab Sayyidina Ali tegas. Qala la. Gak ono. Kare sumpah. Walladzi demi zat falaqal habata sing mecah biji-bijian. Sampean nandur jagung, sampean nandur pari, sampean nandur kedele, pecah plek, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Itu Allah Ta'ala yang membunuh. Itu dibuat sumpah oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Saking napane, saking pentingnya masalah ini. Wa baro'an nasamata, langsing dadekno jiwa. Sungguh sebegini ini jiwa nasabah jeneng ini so ini kini sama illa fahmun kecuali kefahaman Ali bin Abi Thalib alamah Kanjeng Nabi dawuh, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ali lho, gudang jenenge pintunya ilmu saya. Ngoten, Pak. Ngoten gak? Aku gak ada apa-apa aku. Quran gak ada. Jadi nali. Yutihi maringihi ing riya. Kepahaman sapa Allah taala rajulan kepada seseorang. Omong terus-terusan termasuk aku. Ngoten wong ngoten nggih. Wa ma fi ati sahiba kaget ora. Tapi ini iki lho, de sahiba iki lho. Napa iki dile ali? Sahiba. Nek kok kantongan ngoten. Napa niku? Ail barakah al-maktub tulisan sing tertulis ada tulisannya. Dilebokno kantongan ben ati cantolong ngene pedangi. Pedangi ae dibenda dzikir. Sing cantolong ngene iki tok. Jadi Abi Zaifah Kultu wa mahi Abi Zaifah Napa niku dibuka Abi Zaifah dijopok Pak. Kala al-aklu yaiku dendo. Itu akan ini dendo. Sebab wong-wong Arab kalau ada pembunuhan mesti lek wong sing dibunuh keluarga niku wis rido, niku wong sing bunuh didendo 100 unta digawa untoni 100 dicancang. Itu dia akal mengikat diat-diat ada di halamannya orang yang terbunuh. Itu akal, itu tulisannya yang ada di kantongnya. Nah jening ini pedangnya Sidina Ali. Lajeng wafika kul asiri dan melepas tawanan perang, itu juga tercantum dalam kitab yang ada di kantongi pedangnya Sidina Ali. Terus yang ketiga, wa alla yuktalu muslimun bi kafirin. Le ono wong Islam membunuh orang kafir jangan dibunuh. Ya dendonae. Itu yang tercantum dalam maktub di sahifah Sidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rawi Bukhari wa Raja Ahmad. Qala musannif, lah niki sing dadi masalah niki. Qala musannif, inna ma sa'ala. Angin pesine takon. Sapa Abu Juhaifa? Sahabat bocah kala rawine tanggut alian bi Abi Thalib radhiyallahu an andalika. Terusan ya Bapak Ibu, li anna jama'atan minasyiatika nu yaz'umuna anna li ahlil baiti alaihim salatu wassalam la syama apalagi aliyun radhiyallahu an ikhtisasan bi syai'in minal wahyi lam yattali alaihi ghairuhu. Orang-orang Syiah menyangka nggih bahwa ini ada wahyu-wahyu yang diberikan kepada ahlul bait jadi ning khoten jadi ini khususnya kepada Ali bin Abi Thalib. Bener ta orang-orang Syiah sing ngarani lek kanjeng Ali bin Abi Thalib punya wahyu takon gak kan opo iki tadi kita wis ya iki kita wis hebat kanjeng Ali bin Abi Thalib orang sing jujur sing berani sing adil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya gini ki, li anna jama'ata minasyia kanu yaz'umuna anna li ahlil baiti alaihi wassalatu wassalam la syama ali radhiyallahu ikhtisasan bi syai'in minal wahyi lam yatali sing gadi dudunno alaihi ghairuhu wong yo gak ro takon kok napa-apa. Ah saiki diwaca niki ya, ayo diwaca. Tuku wong aja ngono tok masuk gawe tuku rokok ae. Mushaf Fatimah. Mulai wis. Mulai Mushaf Fatimah. Abdul Qadir, rokado. Mushaf Fatimah itu besarnya 3 kali lipat Quran kita. Lho ngono iku lho. Jare ngono jare orang Asia itu Mushaf Fatimah dicantol oleh pedangnya Sayyidina Ali. Dan ini apa? Iki apa? Akal gak melaku mereka. Akal gak melaku mereka. Kenapa? Karena fanatik. Karena kebodohan. Jelas ya Pak. Karena fanatik dan kebodohan. Mereka ini kalau ada orang siap mengatakan gini, gini, gini. Hai diparani. Bener lah kau ngomong ini. Ya bener. Oh maksudmu. Kita ngajak polisi. Jadi mbek-mbek menung ya. Kita gak usah, gak berhak menung. Orang-orang Syiah Ismamiyah Isnasariyah berkeyakinan bahwa setelah wafat Malaikat Jibril masih turun ke bumi membawa wahyu dari Allah, tapi tidak kepada Rasulullah, tapi datang kepada Siti Fatimah. Karmane Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, putri Rasulullah SAW. Dan Imam Ali bermakna ini, dan Imam Ali dalam hal ini hanya sebagai juru tulis. Padahal wau kejenai takoni gak ono apa-apa. Ayo sing temen sing bener apa sing jenenge Ali apa toyo-toyo liku kira-kira lho. Sapa kira-kira? Iki jenenge Ali, Pak. Otomatis tidak pernah bohong, tidak pernah merasa takut kan. Sedikit pun tidak pernah. Kalau ada itu Mus'haf Fatimah disimpan di Sayyidina Ali, jadi dia khawatir. Khawatir kok ketemu musuh-musuh nih. Waktu Sayyidina Ali itu khalifah kok mendengar Sayyidina Ali. Iko apa harus jadi itu no? Kalau memang ada, tidak ada. Oh jenuh kiamat gak ada Pak. Itu rekayasanya orang-orang Syiah. Jelas. Iki hasil kumpulan dari apa-apa yang ditulis oleh Imam Ali Al-Jahat tersebut, yaitu apa-apa yang telah disampaikan Jibril kepada Fatimah tersebut oleh ulama-ulama Syiah dinamakan Mus'haf Fatimah jarini. Andi barangi sedih-sedih tenang. Kapan metune lek ada dina kiamat? Sapa sing maca mbahmu ah? Wong dunya. Sing maca sapa? Wong ada dina kiamat nang saiki ora ana akeh karo arep maca. Are mbange lara-lara mocer dina kiamat mana? Ya Allah, besok dina kiamat, Pak. Kanca-kanca kula, bumi yang kita injek sekarang ini diganti langsung Allah Taala. Ombone subhanallah. Wong petung langit, petung bumi sejengke mriki sejeng. Ombone kirangane sing iso ngrasakake kula niku. Jadi bumi yang akan kita pijak besok fil mauqif gen leren masyariku niku sedeng untuk memuat 7 langit 7 bumi termasuk malaikat kumpul kabeh pirang triliun malaikat. Apa sebab? Sebab mereka-mereka malaikat iku jadi saksi kula sampean nggih Gusti niku lho Basir tahu sembahyang di Masjid Jami Bangil. Bisa sekolah saksi nih, malaikat. Kalau maksud jadi saksi, beliau udah ada. Ya, jadi saksi gak bisa. Mereka ini sampean terima. Kamu bilang gila, sampean sunat. Kayak gini. Aneh mbak bilang, kata ganti. Ngalang-ngalih, perlu nopo. Untuk memperbanyak saksi. Bumi nih, gak kusi. Kalau ben tau di Abdullah niki loh. Sampean sunat, jadi saksi. Nikmate bumi kita kanggo istafa dene Masya Allah titik kan sing retak titik kan sing bolong. Kalau sering matur aja maneh menungso singitono semut gak iso singitan. Alhamdulillah wong Islam wong mukmin panas kaya ngono dileng ngono kursi dening Allah Taala. Padahal wong kafir magep-magep apa klelep ambek kriyete. Lek luwe misale iku dari roti. Pangan. Berarti orang-orang mukmin selama hisapan tidak pernah lapar. Alhamdulillah. Alhasiki dalam kitab Abi Jamroh. Dole ono iki. Halaman 192 Abi Jamroh. Jadi besok bumi yang diganti Allah Ta'ala, ganti bumi niku, di ngisor sapa niku, jadi roti. muratikal mben bawa pembong yang macam kertas loh, dijopok dipangan, dijopok gimana, alhamdulillah. Berarti anda konco-konco asbaja tidak pernah kelaparan selama hisapan, alhamdulillah. Mudah-mudahan kabeh sak kabeh mati husnul khotimah, mati beto iman ya Allah, mati beto Islam, amin. Halaman 97. Terus halaman 98. Selanjutnya ulama-ulama Syiah mengatakan bahwa mushaf Fatimah itu tebalnya 3 kali Al-Qur'an kita. Dan isinya tak tutup bebek-bebek. Dan isinya berbeda dan tidak ada yang sama dengan Al-Qur'an kita sekarang. Apa isine? Kirangan takonong Syiah. Mereka gak roh. Kapan metune? Balik mana metune? Ada kiamat metune. Si macam boh, karu kulo. Mumbai, boh canggai kulo, karu kulo. Itu rekayasa mereka. Jadi terangkan bahwa menungso sak dunyo sing paling jelek dari orang Syiah. Ayo melo ayo. Tak jadi toyul sampean temenan. Irangaken bahwa manusia sak donya sing paling jelek orang Syiah. Kalau mau caca lho, saya hanya baca tok. Kocok-kocok kada semoco ya kada duwe entuku. Yang ketiga. Ono male niki, padahal Ibnu Ali ngaku ndak pernah ada. Ibnu Ali pernah ada niki, metal iku tok isine anu wae warok wae. Adapun Mushaf Ali NDW, maka menurut keyakinan orang-orang Syiah Imamiyah Isnasariyah adalah Al-Quran yang asli. Jadi Sayyidina Ali punya Quran sing asli, padahal niku ndak ada apa-apa. Sampai Sayyidina Ali sumpah kamain-main wallazi falakol habba wabaro anna samata illa fahmun yu'tihillahu ta'ala rajulan wa mafiya sofa. Itu sumpah ya Abi Nabi Talib. Ya bosan. Adapun Mushaf Ali, maka menurut keyakinan orang-orang Syiah Imamiyah Isnasariyah adalah Al-Quran yang asli yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yang ditulis oleh M. Ali jari ini. Mungkin ae pulpen itu kurang itu kotarin ngono mbek kira-kira niki. Yang ditulis oleh Imam Ali, kalau ja, mereka berkeyakinan bahwa Imam Ali saja yang dapat mengumpulkan semua isi Al-Qur'an. Utsman bin Affan bohong kata mereka. Yang keempat, demikian Mushaf Ali menurut ajaran Syiah Imamiyah Isnasariyah yang apabila kita amati benar-benar, justru mendiskreditkan Imam Ali dan Ahlul Bait yang lain. Kayak pancen Al-Qur'an ono kok disingkirno sampai Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Ali dan Imam Ali khianat. Apa sebab gak ngucapno ini? Gak ngucapno baca Al-Qur'an Ali kata mereka itu mengandung hukum-hukum segala macam, Pak. Mengandung hukum-hukum segala macam. Mendiskreditkan Imam Ali dan Ahlul Bait yang lain, sebab mungkinkah Imam Ali kalau jahat menyembunyikan Al-Quran yang berisi hukum-hukum Allah bagi manusia? Mustahil. Berarti itu rekayasa dan kebohongan daripada orang-orang Syiah Imamiyah Isna'asyariyah. Lajeng sing terakhir, jika ulama-ulama mengatakan Faizin Ali kalau dia saat itu takut kepada penguasa, mengapa di saat beliau menjadi khalifah Al-Quran yang berisi hukum-hukum Allah bagi manusia itu tidak dikeluarkan. Pancen iki gak ana Qur'ane. Sing ana hanya ana caraka Dadasawala. Ya, iku wis. Itulah Pak. Ini kalau ngaji datang Habib Ahmad bin Usin bakal kena sekat. Sing ngaji kula Ustaz Nurul Adi, Ustaz Haib Nizar bin Ali bin Salim, Ustaz Abu Bakar, Ustaz Irham kata kanca-kanca iki ngene ngaji niki. Dolek ini telung rong dino Pak. Kate kalau ni bojo gak iso jare ndelok ini kita alhamdulillah kat panggi. Ini dalam kitab Subulus Salam Buluhul Masar Budahom juz 3 halaman 234. Kemudian iki wonten kitab Irsyadus Sari Sarai Bukhari juz 5 halaman 166. Wonten kitab Fathul Bari juz 6 halaman 205. Pamal dia di Sahih Ali. Wa yal waraqa al-matu bawakan alakon biqabati saifihi. Fa akhraja kitab kira bitu hadihi. Napa? Sayyidina Ali yang ada dalam suhub niku dicopo Sayyidina Ali. Kira wacan dhewe. Ngoten Pak. Jujur jane jujur wacan dhewe. Wa ma bi sahabat qala hiyal al-aqlu wa fika kal asir wala wa alla yuktalu muslimun bi kafirin. Ini tentang kejujuran niki mboten sedeng tulisane kula kene mriki kula wacan semakin dongokno nggih dongokken qala muhannas an Abi Juhaifah radhiyallahu anhu qala qultu da'alil dallahu anhu hal indakum ahlu baitin nabawi syai'un minal wahyi khassakum bihin nabi duna khairikum liyane mboten diparingi ini liyane pentok kama taz'umu syi'ah nggih illa ma fi kitabillah sebagaimana persan orang-orang Syiah itu ada kitab lain sak liyane Quran jadi sejak Sayyidina Ali itu sudah ada orang-orang Syiah. Pak jujur tarane ini nurut la si ambagil ya apa kira-kira karena fanatik ya karena niku jadi adib au jadi adib ngikram iki ya karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Niki sing perlu kula sampaikan. Yo nggih cuman eling-eling lho. Kitabe ing menika kitab Subulus Salam juz 3 halaman 234. Wonten Syarah Bukhari Fathul Bari juz 6 halaman 205. Wonten Irat Irsyadus Sari Syarah Bukhari juz 5 halaman 166. Niki sing perlu kalau sampai akan. Lajeng sing terakhir pada Pak Soyo. Niki tampaknya, ya maaf ini tampaknya. Tampaknya hari raya Idul Adha niki ada sedikit perbedaan. Direngaken. Ada sedikit perbedaan. Napa sebab? Kalau orang-orang Muhammadiyah memakai hisab mengatakan bahwa hari raya Idul Adha jatuh pada hari Selasa. Tapi kula Al-Fakir Nurholis angsal telpon sanging NU Jawa Timur bahwa NU Jawa Timur dan seluruh Indonesia menetapkan bahwa hari raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu. Jadi ngeten, monggo sarang-sarang kali kulo, sarang-sarang kali kulo ngeten sampean Senin poso tarwiyah. Gelem nggih pulo nggih? Abdullah ngamilan. Saya mau nih kanca-kanca kulo. Aja Munawir. Masih saat ini ya empuk ya kirim ana mari ya. Senin poso dino tarwiyah Selasa poso dino Arafah. Masya Allah Arafah. Hadis sahih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini." Madiyatin wa qabilatin. Au kama qala Muslim. Poso dino Arafah Rasulullah sakjane gede kanjarane bisa menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang telah lewat di 10 kabeh. Wis tak guru kabeh. Dosa-dosa mesti cilik-cilik sing gedhe kok dhisik. Aku bilatin durung lakoni dosa iki di 10 dhisik alhamdulillah. Mula saka niku Senin poso tarwiyah, Selasa poso dina arpa umpama lha niku. Wonten kitab I'anatut Thalibin Al-Mukarrasat Basir umpama riyoyo adalah satu betul-betul Selasa. Enak sampean. Enak apa? Sebab Senin dia sudah puasa. Senajan diniati tarwiyah tapi jatuh ini poso Arafah. Betul, itu hikmah yang betul. Itu hikmahnya. Mereka ini malam-malam aku lagi kengen almarhum Mas Anwar Husain Nur. Apa Ustaz? Kondi poso poho oleh Nila Hijjah. Mulai kapan? Tanggal siji. Wadah, wadah, lain-lain. Iya deh, iya li poso. Lakulah ini kata poso. Tanggal siji, Nila Hijjah, loro, telu, papat, limo, enam, pitu, wolu, songo Nur. Poso. Pikir-pikir. Poso sangang dino. Kuru ala inan. Serang dinawis, insyaallah. Senin kali Selasa. Jelali niati Senin nawa itu sama hujin an sunnati yaumi tarwiyah. Selasa nawa itu sama hujin an sunnati yaumi Arafah. Umpamu sampean enggak ada utang Ramadan kena loro. Kena lungo jajan siji. Loro niati nawa itu sama hujin an qodho ifar di Ramadan wa sunnati yaumi Arafah. Ala luru. Aja sunatan fardhon ke Allah. Sunnati masuk. Iku carane ngoten. Purun poso nggih? Alhamdulillah. Yang kedua niki papat amalan waktu Idul Adha empat. Iki tiap tahun kulaturaken karo kanca-kanca aswaja dan anak teman-teman khususnya jamaah mayak bangil. Kedua takbiran. Ini karena sing salah paham. Kalau takbiran hari raya Idul Fitri singkat. Malam riyoyo imam sembahyang selesai. Mursalto. Mursalto. Malam riyoyo waduh ke malam-malam disalahgunakan percon-perconan gak tahu mau takbir perconan tok. Joget-joget kon ya Allah. Susahnya dobel-dobel Masya Allah. Ada desa-desa itu kato anto kambing ambil minum. Ini apa desa-desa ini Masya Allah. Masya Allah anak isopo joget-joget gak takbiran. Mabu-mabuan ada gini prauto katoan gak itu is. Alhamdulillah koncong banget satu pun gak ada. Satu pun gak ada. Buka kulo. Itu hari raya Idul Fitri. Itu ada boten. Wonten takbir mursal, wonten takbir muqayyad. Hiling-hiling. Khususnya takmir-takmir langgar, khususnya takmir-takmir musalla, khususul khusus takmir masjid tanah saja. Lain pun hari raya Idul Adha malam riyoyo takbiran di masjid di langgari di musolai di alun-alun di pasar di kendaraan di rumah takbiran terus sebab takbir min sya'airillah Allahu Akbar Allah Masya Allah nikmat nikmat bergani wonten sing salah paham basir waktu wukuf di Arafah ada dua. Iya hati-hati loh sampean. Hati-hati sampean. Waktu wukuf di Arafah ono sing takbiran. panjangnya malam riyoyo. Songo malam 10 malam riyoyo. Ada yang baca talbiyah. Yo, apa ya? Sing di sing bener. Tanggit kula. Datang makarom Kiai Haji Abdul Aziz Masyhuri. Niku dados ketuae Robi Tema Ahid. Kiai Abdul Aziz Masyhuri. Ada pandur, saya tanya. Ini teman-teman di Arafah itu ada dua versi apa? Ada yang baca takbir, ada yang baca talbiyah. Yang mana yang betul? Talbiyah. Tegas. Ojo takbiran. Senajan malam riyoyo talbiyah. Apa sebab? Sebab orang-orang haji itu masih dalam keadaan pakaian ihram. Syiarul ihram at-talbiyah wa syiar tahallul at-takbir lais balan jumrah qoba takbiro. Oh, ten. Kalau haji yang ketiga tak sempat sematakan. Wisuk. Mari subuh balang jumrah akoba. Kunci rambut tanggini. Pekah. Perlu mengikuti sembahyang riyoyo Idul Adha. Nah, ate kula. Dari Idul Fitri nate kula. Nate. Jadi saya mengalami tahu sembahyang Idul Adha di Masjidil Haram. Juga pernah melihat Idul Fitri di Masjidil Haram. Ya Allah Pak, tadi mari melbu masjid takbiran, bukan kau yang bangil, yang bangil Allahu Akbar. Tapi ini kau baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, atau pucu atau anak nangis tu loh. Hei, buat cucing kira ini. Tak tadai, macam mana? Aduh anak, 4 bulan kata mau wucu, malah durung poso pak. Mereka bagus sekali ni, aku Pak Suri, ditinggal kalau, ditinggal. Tapi dibayar beliau, dibayar tak bayar nur jadi ni. Nangis ya Allah, atau pucu atau anak, besar yo jadi kubur pucu mula anak ada ke Mekah, ular kalau. Jadi kesimpulannya, muka-muka haji kabe. Lenggir ibu aku dengan Arafah, ya sampean ojo kepengaruh wong sing maca takbir. Cuman tetep maca talbiyah. La ilaha niki sakriyane takbir mursal, imam sembahyang selesai. Riyoyo Idul Adha. Mari zuhur takbiran mali. Buka yat. Mari asar takbiran mali. Mari maghrib takbiran mali. Ini penting kan gaya imam-imam ini. Mari isya takbiran 3 kali. Subuh takbiran 3 kali. Sampai kapan? Sampai akhir ayyamut tasyrik. 10 takbiran mursal, 11 takbiran muqayyad, 12 muqayyad, 13 muqayyad. Asar tanggal 12 selesai. Giling-giling temenan deh giling-giling. Khususnya anak-anak saja jangan salah paham. Iki sunat. Sunat takbiran. Yang ketiga, sembahyang riyoyo Idul Adha. Tahun yang lalu pernah saya ucap, saya sampaikan riyoyo Idul Fitri sayogianya rada awan titik. Perlu nih Al-Bukarong Ustaz Basir. Wong sing mambengi durung selesai membagi fitrah, selesai no isu niku sebelum sembahyang riyoyo. Perlu ne, niki fitrah dia jadi fitrah untuk menyempurnakan poso sing ono sing kurang. Jadi fitrah niku untuk nambeli poso-poso Ramadan sing kurang kayak fitrahan. Tapi le fitrah jika mari sembahyang riyoyo, sodako malian, sodako nih sodako. Aduh nilai ini pak. Kecuali iku Pak Deku iku kate tak kaya pitran gak ono wongi. Wongi lungo nang desa wis tak anteni gak apa-apa. Ndak apa-apa. Nunggu si kerabat dateng. Telat pitrane gak apa-apa. Yang keempat, sakliyane poso Arafah, takbiran sembahyang riyoyo napa kurban. Biasanya masjid Agung Bangil oleh kurban. Oleh kurban ah, Adib. Dokok dereng jerek. Kese oleh ya, oleh ya. Alhamdulillah oleh. Kalau terusan-terusan masjid pasien deso, ana sing oleh 20 dus. Iki tempeli kalau sapi siji, pedus kata. Jalek Bangil gak oleh apa-apa isine sini ayare. Wong isuk-isuk e kan sing kurban. Kurban masya Allah luar biasa ganjarane tiap tahun kurban tiap tahun kurban lain keka mboten keka seumur hanya sekali tok ojo kurban-kurban sebelum keka ojo kurban-kurban sebelum keka tiap tahun kurban ganjarane subhanallah basir subhanallah ngitung wulune wedhus. Pedusnya makin besar, wulunya makin banyak. Ya bisa mana ikut kan jarak ini. Kira-kira Abdul Qadir dikasih bang. Ini Abdul Qadir bang. Kira Abdul Qadir tahu lah ngitung. Tahu ngitung oleh pedus. Sampean. Mau rembes sampean. Ya. Rembes. Mulai pedus dihitung. Ya kira-kira 20 juta. Bisa mana kan jarak ini. Alhamdulillah. Pandur-pandur. Napa? Kulah ini kurban. Oleh mangan daging kurban. Kata tak ngutwar tak ngeteniku tenggulo. Kulo ningali wonten ing kitab Bu Jeremy Ikra. Ngeten pak. Lae kurban iku kurban nazar. Sing kurban sedikit pun tidak boleh makan. Saklar gak ada. Kau boleh makan. Bujoni anak tidak boleh. Tapi kalau bukan kurban nazar boleh. Nyatio, ayo si kurban, bus puluh sundu, anak ibu, juni, silakan. Ya, apa contoh nih kurban nazar? Al-Mukarram, Basir. Basir, kok lemu dusi? Tuku dendi. Aku tuku di pasar Pak Nur. Piro sak juta setengah. Wow. Kayak apa? Nguting, iki tak kayak kurban. Ku nazar sudah mana? Itu namanya sudah nazar. Tadi boleh, tidak boleh makan. Bujun tidak boleh, anak boleh. Boleh eten, Pak Kamilan. Kok agak udus yang gimana tumbas? Pinter Pak, sak dua setengah. Sebab nopo, kayak duit-duitan jadi ini. Kau jalan hati kayak kurban. Kak ducap no, ha, engek boleh. Jopo 10 sunduk, ujune 10 ane 10, ojo kabeh nek kane pitung tek kabeh. Lah sing karo sapa? Iku karo panjenengan mayoran ya. Masih titi-titi ae. Ngoten lah alhamdulillah. Muga-muga sedaya sugih kabeh. Muga-muga sedaya tambah rezeki kabeh. Kebongkong nggih, muga-muga sedaya lancar usaha kabeh sehingga insyaallah termasuk derek kula niki kabeh. Muga-muga liya wulan, liya taun haji nang Mekah. Lan ziarah datang makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan muga-muga ya Allah kanca-kanca kula niki kurban kabeh. Muga-muga gak kurban perasaan tapi kurban wedhus. Kurban apa nopo kurban perasaan. Tak takon ku. Takon bener-bener kurban perasaan, mboten asal nggih. Sisa 3 menit mari kita adakan dialog. Gini. Siapa ini? Jaya ta. Ini apa? Iya. Sekali. Geng-geng apa? Iya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, kita sudah dengar akhir-akhir ini banyak bencana alam di negeri kita. Yang menjadi suatu pikiran saya akhir-akhir ini, bagaimana kalau mereka yang kena bencana alam ini sudah punya utang banyak terhadap bencana alam itu sendiri. Sedangkan kalau negara itu kan membebaskan karena pos mayor jadi dibebaskan. Bagaimana dengan masalah kita dengan hadapan Tuhan? Karena mereka kena bencana alam. Sedangkan mereka punya utang, keluarganya meninggal dunia. Ini bagaimana menurut Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Cepetan. Wa ma muhlikal qura illa wa ahluha zalimun. Dan tidak akan aku binasakan suatu negeri kecuali penduduknya zalim. Ya. Ya, nak enten kali pertanyaan. Ya. Satu, adakah orang-orang soleh turut dibinasakan oleh Allah? Dua, mohon nasihat yai apa yang kita perkuat sebelum bangil dibinasakan oleh Allah. Pertanyaan, adakah orang-orang soleh turut dibinasakan oleh Allah? Yes. Dua, mohon nasihat yai apa yang kita perkuat sebelum bangil dibinasakan oleh Allah. Lain pun alhamdulillah. Pertanyaan karom lepas bayat bin Abdul Qadir Usman. Panci masalah menjadikan bencana itu dari Allah Ta'ala. Ono utang durung nyaur kena bencana, pokok niati panjang nyaur Allah Ta'ala sing nyaur. Saya itu kitabnya ada. Kulo boten jawab kecuali sudah ada rujukannya. Jadi oleh panci wong kunet nyaur, belum nyaur kedisian ajal sing gentani Allah Ta'ala. Orangnya bebas. Jadi kan lu jenenge sing ngutangi diganti di Allah Ta'ala lebih besar lagi nanti di akhirat. Percayalah. Diganti oleh Allah Ta'ala. Senajan gak rido aku. Senajan ngono aja niati. Nyaur kedisan ajal. Pokok niatnya nyaur. Iki sampulo. Panjene wonten gini masyaallah, wonten gini pundi Gunung Merapi sekitarnya itu rawan kecelakaan, rawan bencana, tapi orang-orangnya itu dikon ngali gak gelem ngono lho. Ya nur Mbah Mari jan iki opo ngarai. Pamajan dhe mati, Pak. Aja. Nggih. Wong NU niku ya taat. Wong NU mati niku masyaallah. Ya muka muspura dosane. Tadi kesimpulane Pak Hidayat senajan kami pejat dereng nyaur, tapi insya Allah lek panjen niat nyaur kedisan pati makin Allah Ta'ala sing nyaur. Orangnya bebas Allahnya. Saya itu niki lek kula keliru dosa. Kedua, adakah orang-orang soleh turut dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Iya. Nggih panjen iki. Lek ada bencana itu roto kabeh sing api sing elek katut kabeh, Pak. Mergane sampean kali kula niki lek mbelok omah nggo tuku omah utawa bangun omah ndoleh tangga-tangga sing api. Lan apa-apa cekak katut sampean, ngono lho. Wong api sampean, tapi tangga elek katut tak menan di Al-Qur'an macam ya. Di Al-Qur'an ada. Lu supe kula ayaken apa niku? Hati-hati. Hati. Nopal kan sampean. Yang kedua, mohon nasihat yai apa yang kita perbuat sebelum bangil dibinasakan oleh Allah. Yo jadwal sing api, jadwal sing api Pak. Jadi bencana-bencana itu yo kerum satu karena kita salah doa Allah. Kecuali bagi kanjeng Nabi tidak ada bencana kan kanjeng masih ada. Wa antafihim, kanjeng tidak ada. Kenapa lagi? Ya bencana-bencana bencanai. Kecuali kalau kita jadi orang-orang yang soleh. Akabir ulama mengatakan, ya, innallaha yahfadu bil mu'mini soleh akibahu wa akiba akibihi wa dairatiya haulahu allati haulahu. Hebat, jadi ini jadi sapa wong sing ming selamat lingkungan iki lho dadi wong sing saleh kabeh. Lek ana siji saleh, anake slamet, putune slamet, buyute slamet, lingkungane slamet kabeh. Siji. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rungokno. Innallaha la yadfa'u bil mu'mini saleh an mi'ati ahli baitin min jironi al bala'ah. Ya napa sampean? Sak temannya Allah Ta'ala yoga wong siji tambahnya soleh satu somah selamat kabeh. Mugum-mugum soleh termasuk al-fakir kuro jadi wong sing soleh pahlawan sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Al-mazidna ilman nafi'a wa amara mutakobala wa rizqan halalan wasi'ah. Al-majil awladana talamidana min ahlilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa'yuman syarabbair. Rabbana hablana min adana harbana atina zaman rabbil alamin. Ayat.